suku Khuza'ah. Dan suku Khuza'ah ini adalah suku yang senantiasa netral dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik orang muslim mereka ataupun orang kafir mereka. Suku Khuza'ah ini adalah suku yang netral. Dan Budail bin Warqa' radhiyallahu anhu ini nanti masuk Islam pada sehari sebelum penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Ini kan kejadiannya, perang Hudaybiyah ini kejadiannya tahun ke-6 Hijriah. Nanti sehari sebelum penaklukan kota Mekah, Budail bin Warqa' masuk Islam. Dan beliau termasuk dari sahabat Nabi yang umurnya sudah tua dan masuk Islam saat penaklukan kota Mekah. Kemudian nanti Budail bin Warqa' ini beliau ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain, kemudian ke Taif, kemudian ke Tabuk. Hunain, Taif dan Tabuk. Yang jelas Budail bin Warqa' mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ke maksud kedatangan beliau ke Mekah kepada Budail bin Warqa', agar Budail bin Warqa' menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy yang berada di kota Mekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna lam naji li qitali ahad." Kita datang ke Mekah tidak ingin memerangi seorang pun. Walakinna ji'na mu'tamirin. Tapi kita ingin datang dalam keadaan mengerjakan umrah. Wa inna Quraisyan qad nahakathumul harbu wa adarrat bihim. Dan sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy, mereka sudah lemah dengan peperangan. Dan peperangan sudah membahayakan mereka karena mereka kalah. Di Badar mereka kalah, kemudian di Uhud juga mereka kocar-kacir sebelumnya. Kemudian di Ahzab juga mereka kalah. Mereka kalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in sya'u madattuhum muddatan wa yukhallu baini wa bainan nas. Kalau seandainya orang-orang Quraisy mau, maka aku kasih mereka waktu. Artinya mereka memberikan kepadaku waktu dan kemudian aku ke Mekah bersama orang-orang ini untuk mengerjakan umrah. Wa in adhara fa in sya'u an yadkhulu fi ma dakhala fihi an-nas fa'alu. Kalau seandainya mereka wa in adharu, kalau seandainya mereka ia menampakkan, maka jika mereka ingin untuk masuk mengganggu manusia, silakan. Wa illa faqad jammu. Kalau tidak, mereka lebih baik diam saja. Kami masuk cuma ingin tawaf umrah selesai. Fa inhum abau. Tapi kalau seandainya mereka tidak mau, tetap menghalangi kami masuk. Fa walladhi nafsi biyadih la uqatilannahum ala amri hadha hatta tanfarida salifati wal yunfidhannallahu amrahu. Kalau seandainya mereka enggan, tidak mau membiarkan kami masuk, maka demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh aku akan memerangi mereka sampai nyawaku keluar. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan perkaranya. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Budail bin Warqa' dari suku Khuza'ah. Kemudian Budail pun pergi kembali ke Mekah. Jadi dari Hudaybiyah kembali ke Mekah untuk menemui orang-orang kafir Quraisy. Maka Budail mengatakan, "Ya ma'asyara Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, innakum ta'jaluna 'ala Muhammad. Kalian terlalu tergesa-gesa terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Muhammadan lam yatina qital." Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin datang dalam keadaan berperang. "Wa innama ja'u za'iran li hadzal ayyi mu'azziman li haqqihi." Sesungguhnya beliau datang untuk menziarahi rumah ini, yaitu Baitullah, untuk mengagungkan rumah ini. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kamu ini sudah tertuduh. Maksudnya, kamu ini mata-mata. In kana innama ja'a lidzalik fala wallahi la yadkhuluha abadan alaina anwa wa la tatahaddatsu bidzalika al-arab. Kata orang-orang kafir Quraisy, kalau seandainya pun dia datang dengan niatnya berumrah, maka demi Allah tidak semudah itu dia masuk. Jangan sampai orang Arab nanti membicarakan kita bahwasanya kita kalah di hadapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Budail setelah menyampaikan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kabar berlalu begitu saja. Orang-orang Quraisy mengutus utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kan Budail anggap sebagai orang penengah gitu. Sebagai penengah antara kaum muslimin dengan Quraisy. Nah, sekarang Quraisy mengutus utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali diutus adalah Mikraz bin Hafs. Mikraz bin Hafs. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Mikraz bin Hafs, beliau mengatakan, "Hadza rajul fajir." Orang ini penuh dengan kedustaan. Orang ini penuh dengan kedustaan sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Maka setelah Mikraz datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan niatan beliau sebagaimana yang beliau beritahukan kepada Budail bin Warqa. Kemudian Mikraz bin Hafs pun pulang kembali ke kota Mekah memberitahukan kepada orang-orang Quraisy. Utusan kedua datanglah Al-Hils bin Alqamah. Al-Hils bin Alqamah. Al-Hils bin Alqamah ini adalah seorang pemimpin dari Ahabish, yaitu orang-orang pedalaman Arab di Mekah. Dia pemimpin. Maka ketika yang datang dari Quraisy itu adalah Al-Hils bin Alqamah, Rasulullah SAW mengatakan, "Hadza min qaumin yu'adzibuna al-budna fab'athuha lahu." Orang ini dari suku yang suka onta. Maka kasih dia onta agar dia melembut. Maka para sahabat memberikan onta kepada Al-Hils bin Alqamah. Kemudian para sahabat menyambutnya. Maka ketika itu terjadi, Al-Hils mengatakan, "Subhanallah, ma yambaghi li haula an yasuddul bait anil bait." Maha suci Allah, tidak pantas orang-orang Quraisy menahan orang-orang baik ini untuk pergi ke Baitullah. Karena sudah dapat hadiah. Karena sudah dapat unta. Kemudian dia pergi ke Quraisy. Al-Hils bin Alqamah pergi ke Quraisy. Kemudian Al-Hils bin Alqamah berkata, "Ra'aitu al-bunna qul qullida wa ush'ira fama ara an yasuddu 'an al-bait." Wahai Quraisy, aku melihat mereka sudah membawa hewan hardiu yang sudah diikat, sudah diberi tanda bahwasanya mereka ini ingin umrah memang. Tidak ingin perang. Kenapa kalian masih menahan mereka untuk ke Mekah? Maka orang Quraisy mengatakan, "Ijlis, fa innama anta arabi la ilma laka dzalik." Duduk engkau. Kamu orang kampung, enggak tahu apa-apa. Al-Hils bin Alqamah. Tapi tadi diutus. Tapi setelah beritanya tidak sesuai, disebut orang kampung. Maka marah Al-Hils bin Alqamah. Disebut orang kampung marah. "Ya ma'asyara Quraisy, wallahi ma'ala hadha halafnakum." Wahai orang-orang kafir Quraisy, demi Allah, bukan seperti ini kami mengadakan perjanjian dengan kalian. "Wala ala hadha aqadnakum." Dan bukan di atas seperti ini kami mengadakan perjanjian dengan kalian. "An baitillah man ja'a mu'adziman lah." Apakah ditahan orang yang datang ke Baitullah? Siapa yang ingin mengagungkan Baitullah? Jadi mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka mensyirikkan Allah. Walladzi nafsu hils biyadih la tukhallunna baina Muhammadin wa baina ma jaa lahu aw la unfiranna bil ahabis nafrata rajulin wahid. Faqalu lah mah kuffa 'anna ya hils hatta na'khudh li anfusina ma narda bihi. Kata Al-Hils bin Al-Qamah, demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh kalian biarkan Muhammad agar sampai ke Baitullah atau saya kerahkan suku pedalaman Arab untuk menjaga mereka. Maka kata orang Quraisy, diam engkau, kufan, cukup wahai Hils, kami akan memperbuat sesuai yang kami sukai. Kemudian orang ketiga datang yang bernama Urwah Al-Thaqafi. Ini di dalam kitab kita namanya Hulais. Yang benar adalah Al-Hils bin Al-Qamah. Al-Qamah ya. Kemudian datang orang ketiga, utusan dari siapa? Quraisy. Namanya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, beliau waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Ya, masih dalam keadaan musyrik. Kemudian Urwah saat Hils bin Al-Qamah datang, sudah kemudian tidak diterima kabarnya oleh orang-orang Quraisy, Urwah bangun. Kemudian berkata, "Ya ma'asyar Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, inni qad ra'aitu ma yalqa minkum man tab'atsuna ila Muhammad. Idza ja'akum min at-ta'nif wa su'il laf. وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد وقد سمعت بالذي نابكم فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئت حتى آسيتكم بنفسي قالوا صدقت ما أنت عندنا متهم." Kata Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, aku telah melihat apa yang disampaikan oleh orang-orang yang kalian utus kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa perkataan-perkataan yang keras. Maka kalian telah mengetahui aku adalah anak kalian, dan aku telah mengetahui apa yang kalian ingin lakukan. Maka aku akan datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menurut kalian? Maka kata orang-orang Quraisy, "Benar, engkau orang yang tidak kami tuduh macam-macam. Engkau orang kami maksudnya. Berangkatlah wahai Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka setelah itu, ya, Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai di Hudaybiyah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urwah Al-Thaqafi bin Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, waktu itu masih dalam keadaan musyrik, mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ajma'ta awbashun nas thumma ji'ta bihim li baydatika litafudduha." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau banyak bawa banyak orang-orang ini, orang-orang yang tidak keruan ini datang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlahnya 1400 orang. Disebut oleh orang Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi orang yang tidak keruan datang untuk agar engkau muncul di tengah-tengah orang Arab. Apakah seperti itu? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar saja. Kemudian setelah itu Urwah mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Inni wallahi la ara wujuhan wa inni la ara ashwaban minan nasi khaliqan an yafirru wa yad'uk." Wahai Muhammad, kata Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, aku melihat orang-orang ini, kalau kamu nanti masuk kota Mekah, mereka kabur. Tidak mau membelamu. Meskipun jumlahnya banyak ini, ya. Di situ ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Aku lihat orang-orang ini, kalau kamu masuk kota Mekah, mereka tidak berani dengan orang-orang Quraisy, mereka kabur nanti. Maka Abu Bakar Siddiq berkata, waktu itu Abu Bakar Siddiq duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Umsus badral lat, anahnu nafir anhu wa nadah." Yang artinya, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Isap saja kemaluan Tuhan." Maksudnya kemaluan Tuhanmu Lata itu isap saja. Gini maksudnya, perkataan ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jadi badr itu adalah sisa daging yang ada pada kemaluan perempuan. Kalau seandainya perempuan dikhitan masih ada sisa dagingnya, itu namanya badr. Itu yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, saking marahnya dituduh orang-orang yang tidak bertanggung jawab nantinya ketika Rasulullah SAW masuk kepada kota Mekah. Kemudian Lata adalah sebuah berhala yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy dan juga disembah oleh orang oleh suku Thaqif. Dan kebiasaan orang Arab, asyatmu bidzalik lakinna bilafdhil um. Kebiasaan orang Arab adalah mencela. Kalau ingin merendahkan orang, maka mencela ibunya dengan cara menghina kemaluan ibunya. Itu kebiasaan orang Arab. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ingin merendahkan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu pada waktu itu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Isap saja kemaluan Tuhanmu Lata." Isap saja kemaluan Tuhanmu Lata. Biasanya orang Arab ingin merendahkan, isap saja kemaluan ibumu, ingin menghinakan. Itu adalah bentuk dari ketegaran dan keberanian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah kita kabur dan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sendirian di kota Mekah? Tidak mungkin. Kemudian Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi berkata, "Man hadza ya Muhammad?" Siapa yang di belakang itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza ibnu Abi Quhafah." Ini anaknya Ibnu Abi Quhafah. Maka Urwah bin Mas'ud mengatakan, "Ama wallah laula yadun kanat laka indi lam ajzika biha la ajabtuka." Kata Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, "Demi Allah, kalau seandainya engkau tidak punya jasa terhadapku, aku akan jawab perkataanmu tersebut." Maksudnya ayo kita bertanding sekarang. Karena itu kan menghinakan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Kemudian Urwah ingin memegang jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ ada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berdiri di kepala Rasulullah SAW, di sisi kepala. Ini Rasulullah, di sini Abu Bakar Siddiq, sini Al-Mughirah bin Syu'bah. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi di depan ingin memegang jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah memegang pedang. Memegang pedang dan memakai penutup kepala. Kemudian faqara'a yad Urwah bina'lis saif. Ini kan ada pedangnya, kemudian ada sarungnya. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menahan tangan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi yang ingin memegang jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sarung tadi, sarung pedang tadi. Kemudian Al-Mughirah berkata, "Amsik yadak an lihyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabl wallahi la tasilu ilaik." Tahan tangan dari memegang jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, engkau tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Kemudian Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi mengatakan, "Waihak ma afdhaka ma afadhaka wa aghladhaka." Demi Allah, sangat kerasnya perkataan, sangat kerasnya ucapan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Lalu Urwah bertanya, "Man hadza ya Muhammad?" Siapa orang ini wahai Muhammad? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hadza ibnu akhik Al-Mughirah bin Syu'bah." Ini anak pamanmu, anak saudaramu. Ya, maksudnya keponakan Al-Mughirah ibn Syu'bah. Maka Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi mengatakan, "Ai ghudar, wa hal ghasalta sawataka illa bil ams?" Wahai anak kecil, kamu kan baru cebok kemarin. Ini subhanallah, bahasa-bahasanya ya luar biasa. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang jelas saat itu Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu anhu tidak berhasil untuk memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang kembali. Lalu Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi bercerita bagaimana pemandangan beliau melihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung lihat dengan mata kepala beliau bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kata Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, "Fama tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuqamah illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildah." Maka tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan dahak, bukan ludah ya, dahak. Dahak kan kotor. Kecuali dahak tersebut akan ada di tanai, ditampung di salah satu telapak tangan seseorang dari para sahabat. Lalu dia mengusap-ngusapkan kepada wajahnya dan seluruh tubuhnya. Dan itu dilihat oleh Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Wa idza amarahum ibtadaru amrah. Dan ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, maka mereka bersegera berlomba-lomba mengerjakan perintah tersebut. Wa idza tawadda kadu yaqtatiluna ala wudhu'i. Kalau beliau berwudu, maka hampir saja mereka berkelahi, saling bunuh-membunuh untuk mengambil sisa bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallamu khafadhu aswatuhum 'indah. Kalau seandainya mereka para sahabat berbicara, maka mereka merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'dhiman lahu sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu tidak pernah menajamkan pandangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu anhu ketika kembali pulang ke Quraisy, "Wallahi ya qaum, wahai kaum kafir, wahai kaum Quraisy, demi Allah, laqad wafattu 'alal muluk, sungguh aku telah datang kepada raja-raja. Wafattu 'ala Kaisar wa Kisra wan Najasyi. Aku pernah menemui Kaisar, Kisra dan juga Najasyi. Wallahi ma ra'aitu malikan qattu yu'azzimuhu ashabu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja pun sama sekali yang dimuliakan oleh pengikutnya sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wallahi laqad ra'aitu qauman la yuslimunahu li syai'in abada." Demi Allah, aku telah melihat orang-orang yang tidak mungkin menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali. "Wa innahu qad 'arada 'alaikum khuttata rusydin faqbaluha faraw ra'yakum." Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sudah memberikan sebuah opsi yang bagus kepada kalian. Maka terimalah wahai orang Quraisy. Tapi ini terserah kalian. Itu yang dikatakan oleh Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Maka lalu setelah itu tiga orang Quraisy tidak diterima, tidak berhasil. Maka Rasulullah SAW pun mengutus kaum muslimin ke orang Quraisy sebagai negosiator dari kaum muslimin. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengutus namanya Khirash bin Umayyah. Khirash bin Umayyah. Khirash bin Umayyah ini adalah seorang yang berasal dari suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Khirash bin Umayyah Al-Khuza'i datang dengan menaiki unta. Untanya namanya Tha'lab. Nama untanya namanya Tha'lab. Tha'lab itu artinya serigala, artinya keras, kencang. Lalu ketika Khirash bin Umayyah sampai ke kota Mekah, agar sampai kepada pembesar-pembesar Quraisy dan menyampaikan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditahan oleh orang-orang Quraisy, bahkan ingin dibunuh. Tetapi para penduduk kampung Arab menahan agar Khirash bin Umayyah Al-Khuza'i jangan dibunuh. Ini sukunya menahan. Maka akhirnya Khirash bin Umayyah dibiarkan, lalu beliau kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menahan waktu itu adalah suku dari pedalaman Arab. Dan disinilah terlihat adat orang Arab itu sangat memegang perjanjian. Ini kalau seandainya meskipun kita sudah berbeda agama, tapi karena sudah berjanji untuk saling damai, maka Khirash bin Umayyah ketika sampai ke kota Mekah, yang aturan ingin dibunuh oleh orang-orang Quraisy, ternyata ditahan oleh orang-orang yang pedalaman Arab. Kenapa? Karena suku Khuza'ah mempunyai kesepakatan dengan orang-orang pedalaman Arab, kesepakatan damai dan kesepakatan saling menolong. Sama sekarang di negeri-negeri kayak misalkan Inggris ada negara Commonwealth, ya, negara sekutu Commonwealth seperti Malaysia masuk di dalamnya, kemudian Australia masuk di dalamnya. Jadi apabila negara-negara tersebut bermasalah, maka mereka akan saling tolong-menolong. Nah, itu maksudnya. Begitulah yang terjadi kepada Khirash bin Umayyah. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Uthman bin Affan. Asalnya yang akan diutus, yang disuruh oleh Rasulullah SAW adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sudah kan? Belum. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku khawatir orang-orang Quraisy terhadap diriku. Tidak ada di kota Mekah dari Bani Adi bin Ka'ab. Maksudnya keturunan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan orang-orang Quraisy sangat memusuhiku. Dan orang-orang Quraisy tahu bagaimana aku sangat keras terhadap mereka. Akan tetapi aku tunjukkan engkau kepada seseorang yang lebih mulia daripada aku, yaitu Utsman bin Affan. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW akhirnya mengutus Utsman bin Affan kepada orang Quraisy di kota Mekah. Kemudian tujuannya apa? Bahwa agar Utsman bin Affan memberitahukan bahwa kami datang bukan untuk perang, kami datang untuk berumrah mengagungkan Baitullah. Maka keluarlah Utsman bin Affan menuju kota Mekah. Lalu bertemu dengan Aban bin Sa'id Al-As. Kemudian setelah itu Utsman bin Affan turun dari ontanya. Kemudian Aban menuntun ontanya. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai kepada pembesar-pembesar Quraisy. Dan beliau menyampaikan apa yang dititipi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan. Lalu setelah itu orang-orang Quraisy pun menerima kabar tersebut dan menerima Utsman bin Affan. Lalu orang-orang Quraisy mengatakan kepada Utsman bin Affan, "In syi'ta an tatufa bilait fatub bihi." Kalau kamu ingin tawaf, ayo sekarang tawaf aja. Maka Utsman bin Affan mengatakan, "Ma kuntu li af'al hatta yatufa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak akan tawaf sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf. Ini perkataan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu tersebarlah berita bahwa Utsman bin Affan terbunuh Kenapa para ikhwan dirahmati oleh Allah? Orang-orang Quraisy menahan Utsman bin Affan untuk kembali. Maka akhirnya lama Utsman bin Affan tidak kembali. Tersebar di tengah kaum muslimin bahwa Rasulullah bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Tersebar isu bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh. Kemudian mendengar dibunuh, mendengar isu terbunuhnya Utsman bin Affan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nabrah hatta nunazizal qaum." Kita tidak akan pergi. Kalau begitu kita tidak akan pergi sampai kita memerangi mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil manusia untuk membaiat. Membaiat atas kematian Utsman bin Affan. Maka para sahabat pun marah dan akhirnya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya baiat ridwan yang nanti terjadi di bawah pohon itu disebabkan karena isu terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu ceritanya. Itu disebabkan karena ada isu santer terbunuhnya Utsman bin Affan, datang baik-baik ke orang-orang Quraisy kan, tetapi tidak dikembalikan, tetapi malah dibunuh. Ini berarti pengkhianatan. Sedangkan tiga orang mereka datang kembali dengan selamat. Makanya Rasulullah SAW sangat marah. Akhirnya membaiat para sahabatnya untuk berperang, untuk taat di dalam kesulitan dan juga kelapangan. Kita lanjutkan setelah adzan. Allah a'lam. Intinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diisukan terbunuh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membaiat para sahabat. Beliau waktu itu di bawah sebuah pohon. Dan pohon ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sudah tidak ada lagi. Dan para sahabat pun juga tidak memperhatikan pohon tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menghilangkan pohon tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat yang bernama Ma'qil bin Yasar. Beliaulah yang mengangkat ranting-ranting pohon tersebut dari atas kepala Rasulullah SAW. Jadi ranting-ranting pohon tersebut mengenai kepala Rasulullah SAW, kemudian diangkat oleh Ma'qil bin Yasar. Kemudian yang pertama kali membaiat yang di bawah pohon tersebut adalah, yang pertama kali membaiat adalah namanya Abu Sinan Abdullah bin Wahab Al-Ansari. Abu Sinan Abdullah bin Wahab Al-Ansari yang pertama kali membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu para sahabat ikut. Diriwayatkan di dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Fadailus Sahabah dengan sanad yang sahih sampai kepada Asy-Sya'bi bahwa beliau berkata, "Awwalu man bay'a bay'at ridwan Abu Sinan Al-Asadi." Bahwa yang pertama kali membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunyahnya Abu Sinan Abdullah bin Wahab Al-Asadi radhiyallahu anhu. Kemudian waktu itu Umar bin Khattab agak jauh dari tempat pohon tersebut. Kemudian beliau bersiap-siap untuk perang. Sudah pakai baju perang. Umar sudah pakai baju perang karena isu atas terbunuhnya Utsman bin Affan tadi, akhirnya beliau pakai baju perang. Tapi ketika beliau ingin pakai baju perang, beliau melihat orang-orang mengitari Rasulullah SAW, membuat lingkaran pada Rasulullah SAW. Lalu beliau mengutus anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata orang-orang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu anaknya pun Abdullah bin Umar ikut membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pulang menemui bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah diberitahukan, maka Umar bin Khattab pergi juga membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita juga Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Beliau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Sampai 3 kali. Saking gigihnya bayan. Kemudian paling terakhir. Ya, jadi kan ini anggap Rasulullah, kemudian manusia bergantian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berputar. Maka Salamah bin Aqwa termasuk orang pertama-tama masuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti setelah membaiat, di tengah-tengah beliau lagi baiat lagi. Di akhir beliau lagi baiat. Akhirnya benar-benar ingin membaiat sebenar-benarnya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala tubayyi'uni ya Salamah? Engkau bukankah engkau sudah membaiatku wahai Salamah?" Maka Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu mengatakan, "Bayatuka. Qad bayatuka ya Rasulullah fi awwalin nas wa fi ausatin nas." Iya wahai Rasulullah, aku sudah membaiat engkau pada awal-awal, kemudian pada pertengahan, kemudian pada akhir. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di baiat yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Salamah bin Aqwa, "Ya Salamah, aina hajafatuka au daraqatuka allati ataituka?" Wahai Salamah bin Aqwa, mana hajafatuka? Hajafah mungkin adalah seperti tameng yang pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Salamah bin Aqwa. Maka Salamah bin Aqwa berkata, "Ya Rasulullah, laqiyani ammi amiran azilan fa'ataituhu iya." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pamanku kemudian meminta, maka aku pun kasih. Maka Rasulullah SAW tertawa kemudian berkata, "Innaka kalladzi qala al-awwal, Allahumma abghini habiban huwa ahabbu ilayya min nafsi." sesungguhnya engkau wahai Salamah bin Aqwa sebagaimana orang yang berkata pertama kali, ya Allah abghini habiban, carikan aku orang yang engkau cintai, dia lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Maksudnya Salamah bin Aqwa ketika membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali itu menunjukkan cintanya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dirinya sendiri. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu terjadi juga pada saat baiat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadhihi yadu Utsman. Ini tangannya Utsman bin Affan. Artinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau sebenarnya juga ikut baiat Ridwan, tetapi diwakilkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baiat Ridwan terjadi karena ingin mempertahankan darahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ini termasuk daripada bantahan kepada orang-orang Khawarij, pemberontak yang menuduh Utsman bin Affan beliau tidak ikut baiat Ridwan, tetapi sebenarnya beliau tidak ikut perang Badar, tetapi Utsman bin Affan dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ini tangannya Utsman. Kemudian ini tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kiri. Jadi yang melakukan baiat atas nama Utsman bin Affan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul perbedaan pendapat di antara para ulama. Baiat yang terjadi di bawah pohon tersebut disebut dengan baiat Ridwan, itu baiat atas apa? Maka disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu ditanya, "Ala ayyi syai'in bay'atum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah?" Atas apa kalian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Hudaybiyah? Maka kata Salamah bin Aqwa, "Alal maut." Kita membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mati bersama beliau. Untuk mati bersama beliau. Ada pendapat yang lain bahwa baiat tersebut bukan untuk mati bersama Rasulullah, tetapi untuk tidak pergi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak pergi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Lam nubayi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal maut, innama bay'nahu 'ala alla nafir." Kami tidak membaiat Rasulullah SAW untuk mati bersama beliau, tidak. Tetapi kami membaiat beliau untuk tidak kabur dari beliau ketika nanti bertemu dengan orang-orang Quraisy. Nah, kemudian seluruhnya dari sahabat 1400 tersebut membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali satu orang. Satu orang ini namanya Al-Jad bin Qais. Satu orang ini namanya siapa? Al-Jad bin Qais. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum maghfurun lah illa sahibul jamal, sahibal jamalil ahmar." Seluruh dari kalian yang ikut membaiat di bawah pohon diampuni dosanya kecuali pemilik unta merah. Siapa namanya? Al-Jad bin Qais. Siapa orang ini? Orang ini adalah munafik. Dia memiliki onta merah. Dan dia bersembunyi di belakang onta merah tersebut. Karena takut dipanggil untuk ikut baiat. Munafik, subhanallah. Tapi yang ajibnya, Rasulullah SAW tidak pernah memerangi dengan terang-terangan orang munafik. Ya, artinya tidak ada terdengar beliau menyiksa orang munafik gitu. Ini termasuk kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang berkata, "Ta'ala yastaghfir laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Al-Jad bin Qais, sini. Engkau tidak ikut baiat, sini agar Rasul sallallahu alaihi wasallam mintakan ampun untuk engkau. Maka Al-Jad bin Qais mengatakan, "Wallah la an ajida dhalati ahabbu ilayya min an yastaghfira li sahibuk." Demi Allah, aku dapatkan ontaku yang hilang lebih baik daripada aku dimintakan ampun oleh teman kalian tersebut. Nah, ini wa kana rajulan yanshadu dhalatan lah. Dan dia termasuk orang yang sering mencari onta-ontanya yang hilang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tentu ada sebab kenapa Al-Jad bin Qais seperti itu, pemilik onta merah. Kenapa ada sebab, kenapa dia seperti itu? Kenapa dia jadi orang munafik? Ternyata sebabnya adalah karena duniawi. Al-Jad bin Qais sebelum datang ke Rasulullah SAW, beliau termasuk orang pemuka di tengah kaum Ansar. Beliau termasuk pemuka di tengah suku Salimah, Bani Salimah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man sayyidukum ya Bani Salimah." Siapa pemimpin kalian wahai Bani Salimah? Maka Bani Salimah mengatakan, Bani itu suku Salimah mengatakan, "Jad bin Qais. Pemimpin kita Jad bin Qais. Ala anna nubakhiluhu." Yang artinya, tetapi dia orangnya bakhil. Jadi dia pemimpin tapi tidak disukai. Kenapa? Karena dia bakhil. Wa ayyu da'in adwa minal bukhl. Maka kata Rasulullah SAW ketika mengetahui aduan kaumnya tentang Jad bin Qais, maka Rasulullah SAW menanggapi, apa yang lebih, penyakit apa yang lebih buruk dibandingkan kebakhilan? Penyakit apa yang lebih buruk dibandingkan kebakhilan? Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, kalau begitu pemimpin kalian Amr ibn al-Jamuh. Nah ini dia sebabnya. Jadi yang sebelum datang Rasulullah SAW, Jad bin Qais ini pemimpin di tengah Bani Salimah. Setelah datang Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW melihat dia ini orang bakhil, maka Rasulullah SAW mengatakan, sekarang pemimpin kalian adalah Amr bin Jamuh. Artinya Jad bin Qais marah, kecewa atas keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebabnya kenapa dia sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang munafik. Ya. Intinya duniawi. Duniawi. Sama kasusnya dengan Rasul munafikin. Pemimpinnya orang-orang munafik di kota Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebelum datang Rasulullah dia sangat diistimewakan oleh penduduk kota Madinah. Sedikit lagi dia memegang tampuk kepemimpinan, semua di bawah kekuasaannya. Maka datang Rasulullah, orang baru, langsung dimuliakan oleh orang satu kota Madinah sampai Yahudi pun takut. Tentunya ada hasad di situ. Nah ini, ya. Kadang-kadang susah menerima kebenaran karena hasad. Dan hasad ini adalah penyakit hati, bahkan dimiliki oleh orang-orang yang berilmu lebih banyak dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Ada ustaz baru datang, mungkin penyampaiannya enak didengar, kemudian ilmunya mudah dipahami. Akhirnya ustadz yang baru datang tersebut disukai orang, banyak yang hadir. Yang sudah lawas duduk di majelis, yang sudah lama berdakwah sedikit yang hadir. Maka akhirnya hasad, hasad susah diterima. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi kepada siapa? Jad bin Qais. Kenapa dia sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang jelas seperti itulah. Semuanya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali satu orang, Jad bin Qais. Lagian juga kenapa dia ikut ke Mekah? Ya? Siapa di Madinah aja sudah. Kalau memang benci, tunjukkan benci. Dia ikut-ikutan juga. Baik. Kemudian para ikhwah, ini kan berarti terjadi bai'at ridwan. Dan di buku kita tidak terlalu banyak tentang itu, tentang apa namanya? Bai'at ridwan. Saya enggak tahu setelahnya. Tidak ada pembicaraan tentang bai'at ridwan. Padahal penting, bai'at ridwan itu termasuk kisah yang sangat agung di dalam Al-Qur'an. Makanya disebutkan keutamaan orang-orang yang membaiat bai'at ridwan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la yadkhulun nara ahadun mimman bai'at tahta syajarah. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka seorang pun yang ikut membaiat di bawah pohon. Jadi sebenarnya dia termasuk kisah yang sangat sangat menarik, fenomenal di tengah-tengah kisah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma penulis buku kita Fikih Sejarah Nabi tidak menyebutkan secara gamblang. Cuma satu paragraf kecil gitu. Saya bacakan ya. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan informasi bahwa Utsman telah terbunuh. Beliau pun mengajak para sahabat untuk berbaiat. Kaum muslimin pun menyambut ajakan tersebut. Mereka membaiat kepada beliau di bawah pohon. Tidak ada seorang pun yang tidak berbaiat kecuali Zaid bin Qais. Itu saja berita tentang baiat. Padahal baiat disebutkan dalam Al-Quran. Baiat banyak ceritanya. Yang jelas seperti itu. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang yang ikut baiat ridwan. Beliau mengatakan, antum khairu ahlil ard. Kalian manusia terbaik di atas muka bumi. Ini menunjukkan keutamaan orang yang membaiat di bawah pohon atau disebut dengan bai'at ridwan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, "Hadza sharihun fi fadli ashabi syajarah." Ini hadis, dua hadis yang saya sebutkan tadi adalah dalil naqli tegas tentang keutamaan orang yang ikut membaiat di bawah pohon. Faqad kana minal muslimin idzaka jama'atu bi Makkah wa bil Madinah wa bi ghairihima. Karena kaum muslimin pada waktu itu ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, dan ada yang di selain keduanya. Maka yang ikut bai'atul ridwan sebanyak 1400 orang itulah yang terbaik dari selainnya. Nah, ini para ikhwan. Ada cerita hadis riwayat Imam Muslim. Ini tentang keistimewaan orang yang ikut perang bai'atul ridwan. Jabir radhiyallahu anhu bercerita, "Anna 'abdan li Hatib bin Abi Balta'ah. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashku Hatiban. Faqala ya Rasulullah, la yadkhulunna Hatibun an-nar." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kadzabta. La yadkhuluha fa innahu shahida Badran wal Hudaybiyah." Jadi ada seorang budak merasa disakiti oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, beliau ini ikut perang Badar, beliau ini ikut bai'at ridwan. Maka budak ini mengadu kepada Rasulullah SAW, "Saya dipukuli, saya dizalimi. Ya, semoga dia masuk neraka wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Dusta engkau. Dia tidak akan masuk neraka. Karena dia menyaksikan ikut perang Badar dan ikut Hudaybiyah." Nah, ini menunjukkan bagaimana agungnya orang ikut perang Badar dan agungnya orang ikut perjanjian Hudaybiyah ataupun bai'atul ridwan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulun nar insyaallah min ashabi syajarah ahadun alladhina bay'u tahtaha." Dengan izin Allah, tidak masuk surga, tidak masuk neraka orang-orang yang ikut membaiat di bawah pohon. Orang-orang yang ikut membaiat di bawah pohon. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah ridha kepada orang-orang beriman yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. yaitu Quran surat Al-Fath ayat 18. Quran surat Al-Fath ayat 18. Jadi kalau kita lihat ya, saya akan runut nanti keutamaan-keutamaan orang yang ikut baiat di bawah pohon. Kita baca dulu ayatnya. Al-Fath ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubi fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah ridha atas orang-orang beriman yang telah membaiat engkau di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Allah turunkan ketenangan atas mereka dan Allah berikan kepada mereka penaklukan yang dekat. Kalau kita runut keutamaan orang-orang yang ikut bai'atul ridwan, bai'at di bawah pohon, satu, mendapat ridha Allah. Yang kedua, diturunkan ketenangan oleh Allah. Yang ketiga, diampuni dosa. Yang keempat, tidak masuk neraka. Itu empat keistimewaan. Yang pertama, telah diridhai oleh Allah. Yang kedua, diberikan ketenangan oleh Allah dalam hati mereka. Yang ketiga, diampuni dosa mereka seluruhnya. Yang keempat, tidak masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan itu 1400 orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang pohon sekarang. Pohon yang dibaiat tersebut. Adapun pohon tersebut sudah dihilangkan, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau berkata, beliau meriwayatkan dari bapaknya Al-Musayyib, annahu kana mimman bay'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah. Al-Musayyib, bapaknya Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'i, bapaknya adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Bapaknya berkata, intalaqna fi qabil hajjin fa khafiya 'alaina makanuha fa in kanat buyyinat lakum fa antum a'lam. Artinya, kan itu tahun ke-6 ya, membaiat di bawah pohon tahun ke-6. Tahun depan kami ingin menunaikan ibadah haji. Kami lewati lagi tempat itu, sudah tidak ada lagi. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan. Ya, sudah tidak ada lagi. Fa in kanat buyyinat lakum fa antum a'lam. Kalau seandainya sudah dijelaskan kepada kalian, maka kalian lebih mengetahui. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak perlu. Ya. Saya juga tidak tahu nih, ini yang pemilik-pemilik travel mana, Abu Ibrahim. Ya. Tidak perlu untuk pergi ke Hudaybiyah ataupun ke mana? Ke Gua Hira, ke Jabal Thawr, naik ke atas gitu. Tidak perlu. Untuk apa gitu? Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pun juga tidak seperti itu. Setelah kejadian itu mereka tidak juga mengagungkan tempat Baiatul Ridwan. Mereka tidak juga pergi ke Gua Hira, mereka juga tidak pergi ke Jabal Thawr. Ya, salat di situ, meninggalkan salat di Masjidil Haram. Ya. Ini aneh nih. Dan di zaman sekarang ketika kebenaran sudah mulai cawur, bahasa Banjaran cawur. Akhirnya ada juga pendakwah-pendakwah salaf naik ke atas gunung sana. Ngapain? Saya sering mengatakan umat itu sesuai dengan ahli agamanya. Jangan sampai ahli agamanya didikte oleh umatnya. Siapa yang lebih dalam masalah misalkan isuk hari Rabu? Hari Rabu Arba' Mustamir. Ya, contoh ini contoh. Ada yang komentar, ujar orang Banjar, kada apa-apa juga kalau berhati-hati. Ya, kita tidak percaya, kata mereka. Tapi ujar orang Banjar, kada apa-apa juga loh, berhati-hati. Apa salahnya berhati-hati? maka kita katakan siapa yang lebih berhati-hati dibandingkan Rasulullah SAW? La safar, tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan. Dan semestinya nih, kawan-kawan yang sudah ngaji, ya, maka untuk menghilangkan itu, nikahnya di bulan safar. Ini yang sudah ngaji ikut-ikutan, gak ada yang nikah di bulan safar. Iya betul. Itu abahulun pengalaman. Tidak ada yang nyewa tenda zidin ketika bulan safar. Lihat Rasulullah SAW di bulan Syawal beliau menikah. Di bulan Syawal beliau menggauli. Dan beliau adem, tentram, sakinah, mawaddah dan rahmah dengan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah. Zawajani Rasulullah SAW fi Syawal wa dakhala bi fi Syawal wa ma kana ahadun ahdha minni bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menikahiku di bulan Syawal dan beliau menggauliku di bulan Syawal. Kita tahu bahwa beliau dinikahi umur 6 tahun, digauli umur 9 tahun. Makanya beda antara nikah dengan menggauli. Jadi kalau seandainya pian karena calonnya pernah bagus nih, daripada diambil orang, nikahi aja langsung. Daripada karena diambil orang mengganal, nikahi aja. Ya, tapi digaulinya nanti boleh gitu. Ya, baik itu apa? Pernikahan pertama, kedua, ketiga, selesai. Ya. Belum kedawani sudah. Sembunyi-sembunyi itu kedawani juga. Ngalih berkeramput. Baik. Kemudian setelah itu, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Nah, semestinya kita juga menggalakkan itu. Nikahlah di bulan Safar. Agar tidak ada pemikiran orang adbat mustamir, adbat mustamir. Ini secara tidak langsung kita melestarikan keyakinan itu. Kalau tidak menikah di bulan itu. Oh, kada nyaman setelah lawan orang kampung. Kada nyaman. Kita lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama seperti itu juga bahwa tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah ketika penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Ini kan kejadiannya tahun ke-6. Sulh Hudaibiyah, Bai'atul Ridwan, kejadiannya tahun ke-6. Tahun ke-8 Hijriah beliau menaklukkan kota Mekah. Ya. Tidak pernah beliau singgah di Bai'atul Ridwan. Singgah dulu sini. Ini pohon yang kita dulu bai'at, enggak ada. Maka begitu juga semestinya. Coba beribadah jangan baperan gitu. Ya, datang ke atas. Kemudian live Facebook di atas, pengajian di atas Gua Hira. Mana dalilnya? Gak ada dalilnya. Ya, ini hati-hati para ikhwan. Dan umat itu umpat ustadznya, umat itu umpat ulamanya. Seperti anak umpat orang tuanya. Anak itu bagai adonan. Pian masukkan ke loyang mana saja, bentuknya gimana saja, dia akan ikut. Pian yang membuat peraturan di rumah. Tidak bisa anak itu berpikir, gak bisa dia. Anak berpikir, terutama anak yang masih SD, ya, nggak bisa dia. Kita yang ngatur, yang buat peraturan itu kita, bukan anak. Nah, atur ikam seorang lah ngaji, ada kahwanya. Atur jam segini ngaji, jam segini ngaji, jam segini nonton, jam segini ini, jam segini ini. Atur, nggak bisa gitu, karena dia belum berpikir. Disebutkan juga oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, atau sebelumnya disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di riwayat Bukhari. Raja'na minal 'amil muqbil. Kami kembali pada tahun depan, tahun ke-7 berarti. Famajtama'a minna ithnan 'ala syajarah allati bay'na tahtaha, fakanat rahmatan minallah. Tidak ada dua orang pun yang kumpul di bawah pohon yang telah kami baiat tersebut. Ini jelas nih. Ini manhaj salaf begini, mengikuti para sahabat. Jangan baperan. Bukan berarti mereka tidak mengagungkan pohon tersebut. Tetapi ya sudah itulah. Itu hanya sebatas pohon untuk baiat di situ. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau beribadah, kreasi dalam ibadah itu antik-antik ya. Saya pernah dapati orang teman saya cerita-cerita itu, "Oh, saya umrohan dengan Ustadz Fulan, dengan jamaah Fulan, dengan kelompok Fulan. Apa asiknya?" Asiknya kita itu Ustadz malam-malam dibawa ke Arafah. Tahajud di sana. Ngapain? Arafah itu sudah di luar Mekah. Tahajud di Arafah kalah kedudukannya dengan tahajud di Masjidil Haram. Enak Ustaz, gelap di sana. Memang ada belampu di sana, orang kada dilampui. Kada yang datang ke sana, pian aja yang datang ke sana. La haula wala quwwata illa billah. Paham enggak maksud itu? Ya, aneh-aneh. Kadang-kadang itu yang menjadi pengalaman spiritual. Saat itu tidak ada orang, Ustaz. Ya memang bukan tempat ibadah di situ. Itu hanya diibadahi saat orang wukuf di Arafah. Ketika kita berbicara seperti ini, para ikhwan, dikira terlalu keras. Dikira terlalu apa? Ya kan biarlah, itu kan ibadah, semua juga ibadah. Yang di sana ibadah, di sini ibadah. Bisa lebih menangis tahajud di Arafah dibandingkan menangis di Masjidil Haram. Salah besar itu. Kecuali saat haji. Oke, kita ayo tangis-tangisan di sana. Adapun saat umroh, entah siapa yang bikin rencana begitu, siapa. Ini hati-hati nih, yang punya travel di Banjarmasin yang bermanhaj salaf, yang berhadapan dengan saya nanti kalau begitu. Saya akan nasihati. Hah? Kalau ke Baki ada sunahnya, Pak. Kalau ke Madinah itu ada tiga. Ada tiga kuburan, ada lima, ada dua masjid yang disyariatkan. Tiga kuburan, kuburan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, kuburan Baqi, kuburan Syuhada Uhud. Dua masjid, Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Ini jelas ya, subhanallah. Ini saya mau jadikan status nih. Raja'na minal 'amil muqbil, kata Abdullah bin Umar. Kita, dan Abdullah bin Umar itu orang yang sangat suka napak tilas Rasulullah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu turun, beliau turun padahal enggak ada hajat di situ. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhenti, maka beliau berhenti padahal beliau tidak ada hajat di situ. Tapi beliau mengatakan ini, dan hadisnya riwayat Bukhari sahih. Kami kembali pada tahun depan. Tidak ada seorang pun dari kami yang, dua orang dari kami yang berkumpul di bawah pohon yang pernah kita baiat di atas. Anggap biasa aja. Paham ya, Pak? Nanti ke Gua Hiro, sudah 2.5 jam di situ, kemudian meninggalkan Masjidil Haram. Mana ada dalilnya? Kemudian di zaman sekarang tadi, sebagian pendakwah salaf ikut-ikutan. Nafak tilas, live kajian di situ Facebook, sudah menyimpang pada akhirnya. Lihat Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari yang bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan wal hikmatu fi ikhfahi alla yahsul biha iftinan lima waqa'a tahtaha min al khair. Hikmah di dalam ketertutupan tentang pohon tersebut agar tidak terjadi seseorang mengambil fitnah apa yang sudah terjadi di bawah pohon tersebut dari kebaikan. Falau baqiyat lama umina ta'zimu ba'dil juhal laha hatta rubbama afdha bihim ila i'tiqadi anna laha quwwata naf' aw dur kama narahu al'an mushahadan fi ma huwa dunaha. Kalau seandainya tersisa, ini yang bermadzhab Syafi'i ya. Kalau seandainya masih ada, maka tidak mungkin dianggap aman dari pengagungan sebagian orang-orang bodoh sampai mungkin saja bisa menyebabkan mereka meyakini bahwa pohon tersebut mempunyai pemberian kekuatan untuk memberi manfaat atau menahan bahaya. Sebagaimana kita lihat pemandangan-pemandangan sekarang kepada pohon-pohon yang tidak sama kedudukannya dengan pohon baiat tadi. Ya. Yang tidak sama. Artinya baiat ridwan ada nilai historinya. Kalau dalam tanda kutip diagungkan, dalam tanda kutip masih wajar. Ini ada yang diagungkan yang tidak ada, ini nilai historinya sama sekali. Paham maksud saya? Ada kuburan-kuburan ketika dibongkar kedida kuburannya. Ya. Ada kuburan dulu di muka pasar Hanyar itu ada kuburan kubah kecil gitu. Sebelum dibongkar. Pas dibongkar kedida. Atau kuburan kucing. Kucing oyen. Lihat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau kuntu ubsirul yaum la araitukum makana syajarah." Kalau seandainya aku bisa melihat sekarang pohon tersebut, aku akan beritahukan di mana pohon tersebut. Nah, ini para ikhwan, ini penting. Makanya saya katakan agak heran kenapa Syekh kalau nulis kita tidak menyebutkan poin-poin penting tentang baiat ridwan. Baik, cukup dulu sini. Nanti insyaallah taala kita akan bicarakan bahwa Utsman bin Affan ternyata selamat. Kemudian pulang dari Mekah ke mana? Ke Hudaybiyah insyaallah taala. Kita bicarakan nanti setelah kajian. Setelah pekan depan insyaallah. Apa maksud dari jawaban ketiga Nabi Muhammad SAW dari tiga pertanyaan Abdullah bin Salam sebelum beliau masuk Islam? Wah, apa ya? Pertanyaan saya lupa ya. Apa yang dimaksud dengan Yadullah fauqa aidihim surat Al-Fatih ayat 10 yang menjelaskan tentang Bai'atur Ridwan? Asal hukum ayat yang membicarakan tentang sifat, maka kita hukumi sesuai dengan lahiriahnya. Seperti misalkan ayat ini, Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka kita pahami Allah memiliki tangan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dimisalkan tangannya dengan makhluk. Tidak boleh dibagaimanakan tangannya. Tidak boleh dirubah makna dan lafaz tangannya. Dan tidak boleh ditiadakan. Maka pada saat itu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat-ayat yang lain. Misalkan tentang hadis syafa'atul uzma. Ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, kemudian langit dilipat oleh Allah, manusia seluruhnya dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan tidak memakai pakaian, tidak berkhitan, tidak memakai alas kaki, matahari didekatkan, kemudian menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keputusan apa-apa, dia manusia enggak bisa ngapa-ngapain. Lalu setelah itu mereka pergi ke Nabi Adam untuk minta agar Nabi Adam meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimulai hisab. Maka mereka berkata, "Ya Adam, anta abul bashar." Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadik. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya. Nah, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala mempunyai kita berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi ketika kita baca Yadullah fauqa aidihim, maka kita pahami ayat tersebut sesuai dengan makna lahiriahnya. Ya. Sesuai dengan makna lahiriahnya. Wallahu a'lam.